Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alubah puja dan bersyukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita bersyukur sekali di sore hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang bersifat rohani, nikmat iman, nikmat Islam ataupun nikmat jasmani, nikmat kesehatan. Dan kita bersyukur pula di hari ini, di hari yang ketiga, kita masih mampu melaksanakan puasa. Dan harapannya kita akan bisa melaksanakan hingga akhir bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama, para duat, orang-orang soleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Sebagaimana kita jadwalkan pada pertemuan kemarin bahwa hari ini adalah pertemuan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang ketiga, yaitu kisah Talut dan Jalut dengan Nabi Dawud alaihi salam. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 246 atau di juz 2 lembar paling terakhir. Cukup panjang kisahnya, maka kita tadi agak cepat nih. Mari kita mulai saja langsung supaya waktunya kita cukup nih. Kisah tentang Raja Talut dan Jalut. Ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, terutama bagi para pejuang Islam, bahwa keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah, itu adalah suatu hal yang besar dalam hidup. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sangat mulia, bahkan dimuliakan dari orang-orang yang lainnya. Kana Banu Israil qad ashu fatratan min az-zaman. Dulu Bani Israil hidup beberapa waktu di atas iman dan di atas istiqamah. Wa kana Allahu jalla wa ala yursilu ilaihim al-anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kepada mereka untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan kebaikan. Ya, akan tetapi dengan berjalannya waktu, mereka merubah, membelokkan, membuat ajaran-ajaran baru, membelok dari meninggalkan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, banyak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah patung. Kemudian para nabi yang hidup saat itu tetap memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menahan perbuatan yang mungkar. Jadi tetap amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Namun mereka tetap melaksanakan kemaksiatan, menyelisih syariat, hingga Allah Subhanahu wa taala menguasakan musuh-musuhnya kepada mereka, membunuh mereka dengan jumlah yang sangat besar, menawan mereka dengan jumlah yang sangat besar, sehingga menguasai banyak sebagian besar negeri mereka. Bani Israel sebelum mereka melakukan kemaksiatan, kalau melakukan peperangan itu pasti menang. Mereka kalau perang itu pasti menang. Kenapa? Karena mereka itu memiliki kitab Taurat dan memiliki tabut. Apa itu tabut nanti dijelaskan. memiliki kitab Taurat dan memiliki tabut. Wa kana dzalika tabut, tabut itu ya telah diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, Nabi Musa, dari Nabi Musa alaihi salam kemudian turun temurun. Wa kana fihi asya, ada banyak hal yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihi salam dan keluarganya beserta dengan Nabi Harun alaihi salam dan keluarganya. Nih, dikumpulkan dalam tabut itu. Wa kana tabut ni'matan min ni'amillahi 'ala bani Israil. Tabut adalah salah satu kenikmatan ya, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak yang diberikan kepada Bani Israil. Nih, tapi anhir tabut ini memiliki istimewaan yang sangat luar biasa. Nih. Jadi idashtabaku ma'adaihim fi qital. Jadi kalau sedang melakukan peperangan dengan musuh-musuh mereka, nih, atau bertemu dengan musuh di medan pertempuran, ya, mereka membawa tabut itu dan diletakkan di barisan paling depan. Nih, supaya apa? Supaya mendapatkan rasa tenang, ya, ketenteraman saat berperang itu. Nih, dan itu akan memberikan rasa takut kepada musuh. Nggak tahu ada keistimewaan seperti itu, dan ada keistimewaan yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nih. Maka falam yazal banu Israil fi ghayhim wa dhalalihim hatta istata'a ahadul muluk ay ya'khudha minhum at-tabut. Bani Israil tetap seperti itu ya, dalam kesesatan sampai ada salah satu kerajaan, salah satu raja yang bisa mengambil tabut mereka dan kitab Taurat mereka. Ini dalam salah satu peperangan dapat diambil oleh salah satu raja sehingga mereka kehilangan tabut itu. Walam yakun fihim ahadun yahfadut Taurah illa qalil, dan tidak ada yang menghafal kitab Taurat kecuali hanya sedikit. Jadi yang tinggal hidup dengan kitab Taurat hanyalah sedikit. Kemudian kenabian itu putus, in qata'at an-nubuwah, dia sudah dari cucu-cucunya sudah kenabian sudah terputus, dan tidak ada dari cucu Lawi, dari seorang yang nama Lawi atau keluarga atau keturunan Lawi nih, dari para nabi kecuali satu perempuan saja yang hamil dari suaminya nih, jadi hamil dari suaminya yang telah terbunuh, suaminya sudah terbunuh nih. Fa'akhadhuha wa habisuha, akhirnya Bani Israel kan hanya tersisa satu orang saja dari keturunan Lawi, tidak ada nabi lagi. Wanita itu yang hamil dari suaminya tadi ditahan, diambil, ditahan dalam suatu rumah, dijaga baik-baik supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki seorang anak dari wanita tadi, seorang nabi kepada mereka. Maka wanita tadi juga tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan seorang anak. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa dari seorang wanita tadi dan akhirnya diberikan keturunan seorang anak laki-laki dan diberi nama dengan Samuel. Samuel. Nih, meskipun nama ini tidak disebutkan secara syar'i, secara jelas dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, nih. Bagi para ulama yang berpendapat tidak mengambil Israiliyat ya, maka tidak menggunakan nama-nama, entah namanya siapa, tapi Syekh Mahmud Al-Misri di sini tetap menyebutkan nama Samuel biar lebih mudah untuk kita juga. Yang menjadi pelajaran itu adalah bukan siapanya, bukan berapa jumlahnya, tapi pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah itu. Sami'allahu du'ai, Allah mendengar doaku, dikasih nama Samuel dan Allah mendengar doanya. Dan ada mengatakan juga namanya Sam'un, Nabi Sam'un. Maka Allah Subhanahu wa taala menumbuhkannya dengan sampai besar. Ketika sudah mencapai usia kenabian, Allah berikan wahyu, kemudian diberi perintah untuk berdakwah, mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru Bani Israil untuk kepada tauhid tadi. Nih. Samuel ini senantiasa menyampaikan dakwah kepada mereka, memerintahkan kepada Bani Israil untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Nih. Setelah ada kesungguhan yang besar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kaumnya akhirnya bertaubat dari menyembah patung. Bertaubat dari menyembah patung, kemudian mulai salat, berpuasa sampai Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Akan tetapi Yeah. Mereka tetap tidak lupa dengan kekalahan yang telah mereka terima sebelumnya. Dan gimana? Ini tabut sudah diambil, ya, sudah dicuri dari mereka. Kitab Taurat juga sudah hilang. Terus akhirnya mereka juga ingin untuk apa? Untuk merubah nasib mereka yang saat ini hina, kalah. Ya, pengen mengambil lagi kemenangan-kemenangan itu dan mengembalikan tabut. Akhirnya mereka berpikir bagaimana supaya kemuliaan itu bisa kembali kepada mereka. Nih, dan tidak ada jalan yang lain kecuali hanya satu. Apa jalan itu? Yaitu al-jihadu fi sabilillahi jalla wa'ala, yaitu berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kemuliaan. Akhirnya mereka pergi mendatangi Nabi Samuel alaihi salam dan berkata kepada Nabi itu, aku menginginkan sesuatu, atau kita ingin kembali memulia atau kembali kepada keadaan yang mulia seperti sebelumnya. Dan kita berharap supaya permintaan kita ini tidak engkau tolak. Maka Nabi Samuel mengatakan, apa yang kalian mau? Sekarang maunya apa? Ya, kita mau dituruti. Faqal, mereka mengatakan, nuridu minka an takhtara lana mulkan, ya, atau malikan. Ya, kami ingin engkau memilihkan seorang raja untuk kami, ya, yang bisa mengurus urusan kami, memimpin kami untuk berperang melawan musuh-musuh kami, ya, sampai kemuliaan itu bisa kembali lagi kepada kita. Nah, kan Nabi Samuel alaihi salam tahu bahwa mereka itu tidak jujur dalam memberikan janji. Ya, ada kita ketahui orang-orang Yahudi ini Bani Israel itu tidak menepati janji. Ya, mereka berjanji seperti itu di muka, ya, tapi nanti akhirnya juga tidak ditepati. Wa annahum indama yu'maruna bil qital fasawfa yanqusun wa yafirruna minal jihad, dan mereka ketika diperintahkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka akan kabur dan lari dari peperangan, dari jihad fi sabilillah. Maka Nabi Samuel berkata kepada mereka, lakin halau qadaballahu alaikumul jihad fi sabili hal satasyquna wa tuqatilun, akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar memerintahkan jihad kepada kalian, ya, dan jihad di jalan Allah, apakah kalian akan jujur, ya, jadi pengen benar-benar pengen berjihad dan pengen benar-benar pengen berperang? Mereka langsung menjawab, sontak menjawab, na'am sanuqatil, iya, kita akan berperang. Innana nantazir hadhihi lahdhah bi farighis sabr, kita sudah menunggu perintah ini dengan kesabaran yang cukup lama. Sampai apa? Sampai kehinaan itu nanti dihilangkan dari kita dan kita kembali mulia. Bagaimana kita tidak berperang di jalan Allah sedangkan kita telah diusir dari negeri-negeri, dari negeri kita, sedangkan kita telah, atau anak-anak kita itu sudah menjadi budak bagi musuh-musuh kita. Nah, ketika Nabi Samuel melihat, ya, apa namanya itu, tekad mereka yang kuat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Samuel meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan wahyu kepada beliau nih untuk meminta untuk mengabulkan permintaannya dan permintaan kaumnya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih seorang yang bernama Thalut untuk menjadi raja mereka, yang memimpin mereka kepada kemenangan dan kemuliaan. Akhirnya dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang bernama Thalut. Jadi Thalut sebagai raja bagi Bani Israel ketika itu bukan sekedar pilihan dari Nabi Samuel yang diutus oleh Allah, tapi itu juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih Thalut sebagai pemimpin bagi mereka. Ya. Akhirnya Samuel keluar mendatangi Bani Israel. Mereka sangat merindukan jawaban itu. Siapa yang akan menjadi raja kita? Samuel berkata kepada mereka, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita dan memilihkan seorang raja, seorang pemimpin yang akan memimpin kalian dalam berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, mereka langsung gembira dengan kegembiraan yang sangat besar, sampai mengatakan, "Man huwa ya Samuel, siapa sekarang raja kita wahai Samuel?" Nabi Samuel berkata, "Innahu ta'alu," terjagalan itu Thalut. Wah, mendengar nama yang disebut itu Thalut, mereka langsung tidak menerima, menolak dengan penolakan yang keras. Namun yang keras. Bagaimana Tolot bisa menjadi raja bagi kita, sedangkan dia adalah orang yang fakir, tidak punya harta, ya bukan dari keturunan kerajaan, bukan dari keluarga kerajaan. Ya harusnya kita ini lebih berhak daripada Tolot. Heri jawab sama Nabi Samuel. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memilih Samuel untuk kalian. Ini bukan pilihanku. Kenapa kalian menolak? Nabi Samuel takjub. Takjub dari jawaban tadi. Kaget dengan jawaban tadi. Kaumnya tadi. Ya, dia minta raja. Setelah dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Tolot sebagai raja, mereka menolak. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Dan Nabi Samuel menjelaskan kepada mereka sifat-sifat yang kok dia layak dijadikan sebagai raja. Disebutkan itu dalam ayat itu bahwa Raja Samuel itu adalah basotan fil ilmi wal jism. Dia memiliki kecerdasan dan memiliki kekuatan postur tubuh. Itu paling layak untuk menjadi seorang raja. Ini sesuai dengan Al-Mizan Ar-Rabbani Al-Imani. Tentunya ini adalah timbangan siapa? Timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi keimanan. Allah telah memilih Tolot untuk kalian, dan Allah Maha bijaksana dan Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecerdasan, ilmu kepadanya dan kekuatan dalam tubuhnya, dalam jasadnya. Itulah yang bisa membuatnya menjadi pemimpin yang mampu untuk mengikul beban-beban kepemimpinan dalam berperang. Kemudian kenapa mereka menolak itu? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah memilih Tolot, ya tentunya Tolot adalah orang yang layak, yang paling layak untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan seperti pemikiran mereka yang mereka mengatakan mereka lebih berhak daripada Tolot. Akhirnya mereka berkata, "Nuridu alamatan, nuridu alamahu ayah." Kita mau sekarang buktinya apa? Tandanya apa kalau Allah Subhanahu wa taala itu memilih Tolot sebagai pemimpin, sebagai raja bagi kita? Nabi Samuel mengatakan tanda dan ayatnya itu adalah yang bisa menguatkan bahwa dia adalah utusan atau dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian sebagai raja adalah nanti tabut itu akan datang kepada kalian, yang akan tabut yang diambil dari kalian, yang mana tabut itu ada ketenangan di sana dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sana ada peninggalan dari keluarga Musa dan keluarga Harun, itu akan dibawa oleh malaikat kepada kalian, dan itu akan menjadi tanda dan bukti jika kalau memang kalian adalah orang-orang yang beriman. Akhirnya tabut itu datang kepada mereka, sekaligus langsung datang tanpa ada peperangan, tanpa ada pergolakan, tanpa peperangan, tanpa usaha perang, tidak ada, dan tidak harus mengalahkan musuhnya terlebih dahulu, harus mencuri dan merampas dari mereka, tidak langsung datang. Malaikatlah yang membawa tabut itu dan menyampaikan tabut itu kepada mereka. Maka dengan dibawanya malaikat atau tabut itu dibawa malaikat kepada mereka, sampai kepada mereka, itu menjadi bukti dan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhai Tolot sebagai seorang raja. Kemudian tabut di sini ini mengandung, tadi kita sebutkan, mengandung ketenangan. Ada ketenangan di situ dari malaikat, dari Allah Subhanahu wa taala. Sakinah atau tumaninah, perasaan yang tenang, ridho, yakin. Sebagaimana tabut itu juga isinya juga peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Wala'ala hadhil baqiyah syai'un madi. Peninggalan itu ya bisa jadi suatu materi, berupa materi, benda yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Ini penjelasan dari tabut. Wa tahaqqaqatil ayat allati wa'adahum biha nabiyyuhum wa hamalat lahumul malaikah at-tabut wa awsalatuhum ilaihim wa wafaqu ala tamalluki Tolot. Setelah terbukti, maka mereka akhirnya sepakat, ya sudah, yang menjadi raja kita ini adalah Tolot, yang menjadi pemimpin kita adalah Tolot. Semenjak itu Tolot menjadi raja bagi Bani Israel. Ini Bani Israel ada dalam puncak kebahagiaan, karena kembalinya tabut untuk kesekian, hari, berganti hari berjalan, dan Thalut mengetahui bahwa musuh-musuh telah menyiapkan untuk memerangi mereka, ya, jadi musuh sudah siap-siap untuk memerangi mereka, ya, yaitu yang dipimpin oleh Jalut sebagai penguasa yang zalim ketika itu ingin memerangi mereka karena mengetahui sudah kaumnya Thalut ini sudah bahagia. Nih, maka Thalut pun akan menyiapkan pasukannya, menyiapkan pasukan dari Bani Israel, ya, kemudian memberikan motivasi roh untuk berjihad, menjelaskan kepada mereka tentang pahala yang besar bagi orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan janji kepada hamba-hambanya yang beriman dengan kemenangan dan kekuasaan. Maka di hari yang sudah ditentukan, mereka keluar bersama Thalut untuk menghadapi musuh-musuh mereka dalam suatu pertempuran yang sangat besar. Maka ketika keluar dengan musuh-musuh, ketika itu jumlah pasukan dari Thalut itu adalah berjumlah sekitar 80.000 pasukan. Innallaha mubtalikum binahar. Maka Allah berfirman kepada mereka dengan jumlah yang besar tadi, 80.000 orang, innallaha mubtalikum binahar. Al-Baqarah 249 itu disebutkan innallaha mubtalikum binahar. Sungai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kalian dengan sungai. Sungai di sana sungai namanya Sungai Syariah. Ini terletak di antara Yordania dan Palestina. Kita dulu pernah tinggal di Yordania, mungkin pernah lewat juga tapi enggak tahu tepatnya di mana ini Sungai Syariah ini. Fa indama tamurruna alaihim la tashrabu minhum. Maka Thalut mengatakan kalau kalian melewati sungai itu, jangan minum dari sungai itu. Siapa yang menyelisih perintahku dan meminumnya, maka dia bukan dari pasukanku dan tidak berhak, tidak layak untuk ikut. Tidak layak untuk ikut maju. Kenapa? Li'annahu laisa jundiyan mundhabitan muti'an. Karena bukan tentara yang disiplin dan taat. Tapi yang tidak meminum, maka dia bisa ikut. Maka bagian dari pasukanku. Akhirnya berjalanlah pasukan Bani Israel dalam keadaan dalam cuaca yang sangat panas sampai mereka merasakan sangat haus sekali. Dan akhirnya beberapa saat setelahnya sampai kepada sungai yang disebut tadi, Sungai Syariah. Ketika melihat, jadi ketika pasukan melihat, mereka langsung meminum. Dan Thalut mengatakan, ingat, aku sudah berkata kepada kalian bahwa siapa yang meminum dari air sungai ini, mereka akan pulang dan tidak ikut berperang bersamaku. Dan siapa yang meminum, ya, hanya satu saja, satu cawuan saja, maka dia akan tetap ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya mereka semuanya minum kecuali hanya sedikit saja. Dari 80.000 pasukan itu yang enggak minum cuma 314. 314 saja, kecil sekali. Ini seperti jumlah pasukan Badar, ya. 314 orang yang mereka tetap taat kepada Thalut dan tidak meminum dari air sungai. Maka yang 80.000 pulang ke Baitul Maqdis, yang lain tetap berangkat bersama menyeberangi sungai, berangkat berperang bersama Thalut. Thalut berangkat bersama pasukan yang taat tadi sampai tiba di suatu ma'rokah, tempat pertempuran bersama musuh. Kemudian karena melihat tadi jumlahnya kan sangat sedikit sekali, ya, dan jumlah pasukan musuh sangat besar sekali, ya, maka sebagian dari pasukan merasa lemah. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junud, dalam surat Al-Baqarah 249. Wah, ini kayaknya kita enggak mampu menghadapi Jalut dan pasukannya. Akan tetapi al-fi'ah al-qalilah ats-tsabitah, kelompok yang kecil yang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kuat, yang mereka yakin bahwa kemenangan itu bukan dengan jumlah dan bukan pula dengan perlengkapan perang. Wa innaman nasru min indillah, kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berkata kepada Thalut, imdi sabilika fa inna insyaallah sawfa nantasiru alaihim walau kana adaduna qalilan. Ya, berangkatlah hai Thalut, ya, insyaallah kita akan ada di belakang kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan meskipun jumlah kita itu sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak pasukan yang berjumlah sedikit itu bisa memenangkan dari pasukan yang berjumlah banyak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang bersabar. Nah, disinilah nanti peran Nabi Daud alaihi salam keluar yang membunuh Jalut, Raja Jalut. Kemudian pasukan itu bertemu, pasukan beriman dipimpin oleh Talut dan pasukan kufur yang dipimpin oleh Jalut. Ya, maka pasukan yang tadi berjumlah sedikit beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta keteguhan dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena tahu jumlahnya sedikit, maka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan keteguhan, ya, diberikan apa? An-nasr, kekuat apa, kemenangan atas musuh. Allah berfirman, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ketika mereka sudah apa, Jalut sudah tampak dan pasukan sudah tampak, dan mereka mengatakan, ya Rabb kami, berikan anugerahkan kepada kami, berikan kami kesabaran, keteguhan, kaki kami teguh berdiri di medan ini, dan berikan kita kemenangan kepada orang-orang dari orang-orang kafir. Ya. Wa kanatil ma'arik fi hadzal zaman wa hatta zaman at-tabi'in la tabda illa ba'da mubarazatin baina rajulaini bisayf. Peperangan pada zaman itu sampai pada masa tabi'in rahimahullah rahimahumullah itu tidak dimulai, melainkan harus ada perang tanding terlebih dahulu antara musuh satu dengan kaum muslimin satu. Perang tanding terus ada sampai zaman tabi'in. Fa kharajal malik adh-dhalim. Jalut yang pertama muncul dari pasukan mereka, tampil mereka oleh orang yang kuat, orang yang memiliki kekuatan. Akhirnya dia keluar maju paling pertama, ya, dengan mengenakan pakaian besinya, membawa senjatanya, menantang dari orang-orang yang beriman, siapa yang berani keluar, siapa yang berani maju melawan aku, yang dijalut ya. Berteriak dia di pertempuran itu, ada gak yang berani di antara kalian, ya, orang yang kuat, ya, dia melawanku di sebelum pertempuran ini, gak ada satupun yang berani. Tidak ada. Akhirnya mereka tertawa, mereka mengejek, ya, pasukan Talut ini gimana, gak ada yang berani maju. Maka dari situ Talut langsung berdiri menyeru di pasukan yang berjumlah sedikit tadi, 314 orang itu, siapa di antara kalian yang berani untuk melawan Jalut? Tidak ada yang berani satupun, tidak ada yang menjawab satupun. Sampai-sampai Talut mengatakan, sekarang siapa yang berani maju melawan Jalut, maka akan aku nikahkan dengan anak putriku, dengan putriku, dan aku jadikan sebagai pemimpin bagi pasukan ini. Itu pun juga tidak ada yang maju. Wah, ini pahala apa, nah, ini ganjaran yang besar, ini hadiah yang besar, ya, dapat anak putranya Talut, ini hadiah yang besar. Tapi tetap tidak ada yang berani, tidak melihat. Kenapa? Karena Jalut ini kuat, pasukan apa namanya, pakai baju besi, senjatanya juga lengkap sebagai seorang pemimpin. Nah, akan tetapi kullu rajulin min jaysi Talut ya'lamu jayyidan, ya, karena mengetahui kekuatan Talut tidak ada yang maju satupun, ya, meskipun hadiahnya besar, ya, pasti kan dia akan melihat, oh, ini pasti nanti paling enggak yang mati lah, paling mati lah, itu tidak berani maju, maka tidak ada yang maju satupun dari Bani Israel. Wa huna baraza Jalut al-malik al-zalim wa huwa yalbasu ru'uhu al-hadidiyah wa usilahu wa bada'a yatlu minhum ayukhriju lahu rajulan yubarizu fa khafa kullu al-jinud alladziina kaanu ma'a Talut. Ini diulang lagi. Wa faj'atan, tiba-tiba muncullah dari pasukan Talut seorang anak kecil yang masih anak muda, yang itu profesinya itu hanya mengembala kambing saja. Namanya adalah Daud alaihi salam, adalah seorang pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin sekali bahwa kekuatan itu bukan dari kekuatan senjata ataupun dari kekuatan postur tubuh jasmani. Kekuatan itu adalah kekuatan iman dan keyakinan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita katakan, Talut itu adalah raja, telah berjanji kepada apa namanya pasukannya, siapa yang bisa maju maka akan diberi hadiah putrinya dan menjadi raja. Tapi Nabi Daud alaihissalam yang saat itu masih muda, ya, tidak perhatian dengan hadiah itu. Ya, yang menjadi perhatiannya adalah sementing bisa membunuh Jalut, karena Jalut adalah seorang yang zalim dan tidak beriman kepada Allah. Akhirnya Raja Talut memberikan izin kepada Daud untuk menyerang Jalut dan berperang tanding bersama dengan Jalut. Ya. Nabi Dawud maju membawa apa namanya tongkatnya, membawa 5 butir batu dan membawa miklah, ya semacam ketapel pelempar batu yang biasa digunakan oleh penggembala-gembala kambing. Dia maju menyerang Jalut dengan senjatanya yang lengkap dan dengan baju besinya. Ya, Jalut ini maju mengejek Daud. Ini anak kecil, ya penggembala kambing, senjata cuma seperti itu, maju. Dia meremehkan, ini anak kecil bisa melawan saya, berani sekali melawan saya. Nah, akhirnya Nabi Daud meletakkan itu kutapelnya, dilemparkan sampai mengenai Jalut dan akhirnya membunuh. Jadi Raja Jalut tadi, ya ini adalah suatu kejadian yang mengejutkan semua pasukan, baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Jalut, pasukan Talut, ya. Setelah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan pertolongan kepada mereka dan berikan kekuasaan atas musuh mereka, dan akhirnya Nabi Dawud alaihi salam menjadi raja Bani Israel. Nih, sebagaimana dijanjikan oleh Talut tadi, akan diberikan kekuasaan. Ya. Dan dinikahkan kepada putrinya dan dimasukkan dalam rumahnya dari kerajaan sebagaimana janji yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, inilah adalah kabar gembira dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian apa saja pelajaran bisa kita ambil dari pelajaran ini, dari kejadian ini? Seorang mukmin yang pertama adalah seorang mukmin yang adalah orang yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang di suatu saat dia bermaksiat kepada Allah, tergelincir dalam suatu kemaksiatan, maka dia akan segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah meridhai mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seorang hamba ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia sedang menjerumuskan dirinya kepada hilangnya kenikmatan. Jadi orang bermaksiat ini akan berkurang nikmatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa dibaca mungkin kitab Ilwah Satu Lahfan atau kitab Ad-Da'wah Dawa, atau ringkasannya itu menjelaskan bahwa kemaksiatan itu akan mengurangi rezeki atau menghilangkan rezeki. Wa qad ra'ayna kaifa anna bani Israil, dan kita telah melihat bagaimana Bani Israil itu ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dikalahkan dan tabutnya diambil serta Tauratnya itu juga hilang dalam waktu yang sama. Itu akibat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai dari keimanannya. Inna akramakum indallahi atqakum, di surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih Talut sebagai raja meskipun dia adalah seorang yang fakir. Padahal li'annahu kana mu'minan taqiyan. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang beriman dan bertakwa, orang berani dan kuat. Nih, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, seorang hamba tidak punya pilihan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah sudah perintahkan kepada seorang hamba dengan suatu perintah, maka dia harus melaksanakan perintah itu tanpa harus berpikir panjang. Jangan seperti Bani Israil tadi, wah ini benar atau tidak, wah ini tandanya apa, wah akhirnya ya perang pun dia kembali pulang. Ini tidak jadi perang. Terlalu banyak mikir, ini perintah Allah, laksanakan. Jangan berpikir sudah, apalagi perintah-perintah yang wajib. Kemudian yang kelima adalah al-qaid labudda ayyakhtabir junudah. Seorang pemimpin harus menguji pasukannya sebelum menerjunkan mereka dalam pertempuran. Supaya apa? Yakin bahwa orang-orang yang berjihad bersamanya itu adalah orang yang penyabar, orang yang betul-betul ingin berjihad di jalan Allah. Ya, mampu memang berjihad di jalan Allah dan tertib disiplin dalam berjihad di jalan Allah. Karena membawa orang-orang yang tidak disiplin akan bisa menimbulkan musibah yang besar dan menghalangi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, al-qalilu minar rijal humul ladzina yasbirun wa yathbituna 'inda syada'id. Ya. Sedikit dari kalangan laki-laki itu yang mereka bersabar dan teguh di dalam menjalani sesuatu keadaan yang susah. Dan kita melihat tadi pasukan Talut tadi, ya, dari berjumlah 80.000 itu hanya 314 saja yang bersabar itu. Maka Allah beriman, ya wa qalilu min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, ya. Atau kebanyakan yang disebutkan itu wa ma aktsarunas, ya, kebanyakan manusia itu apa? Ya, tidak bersyukur, tidak beriman, dan itu sedikit orang yang bersabar, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna nasra min indillah. Kemenangan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan berapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Yang ke-8, annal muslimina la budda ayyasallu Allah. wa yaluhu fit du'a. Seorang muslim atau kaum muslimin harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, merangkak-rangkak dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa memberikan kemenangan kepada mereka. Yang kesembilan, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah annahu la yadhhar ma'dinur rijal, bahwa seseorang itu tidak akan terlihat keistimewaannya. Jadi itu kalau emas itu seperti barang tambang itu kemurniannya itu. Ya, seorang laki-laki itu, seorang itu tidak akan terlihat keistimewaannya itu kecuali di medan jihad, di medan pertempuran. Ya. Wa qad ra'ayna kaifa anna Daud alaihi salam, kita telah melihat bagaimana Daud alaihi salam seorang pemuda, anak kecil, ya, tapi bisa mengalahkan Jalut, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Meskipun dengan senjata yang lengkap, karena itu adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang belum pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh merasa sombong. Kita pemberani, kita wah, seorang kita ini kalau sudah naik kuda itu kayak sudah kayak pahlawan itu. Itu semua belum terbukti. Kecuali nanti kalau sudah memang ada di medan pertemuan, itulah yang akan membuktikan siapa yang laki-laki dan siapa yang muslim yang sebenarnya, yang punya apa namanya mental kekuatan ya, yang besar. Annal mu'min idza wa'ada fala budda ay yasduqa. Seorang mukmin ketika berjanji maka dia harus menepati janji itu. Wa qad ra'ayna kaifa anna Thalut lamma wa'ada Daud. Kita melihat bagaimana ketika Thalut memberikan janji kepada Daud alaihi salam yang masih muda saat itu, bahwa ketika nanti dia menang akan memberikan putrinya, dinikahkan dengan putrinya dan menjadikan sebagai pemimpin bagi pasukan raja, bagi pasukannya. Dan ketika menang, nyata memang Thalut memberikan kepemimpinan kepada Daud alaihi salam. Ini, dan Thalut, raja Thalut itu menepati apa yang telah dijanjikan kepada Daud alaihi salam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kisahnya tadi cukup lumayan panjang, tapi insya Allah semoga bisa difahami dengan baik dan kita bisa mengambil pelajaran yang besar dari kisah yang sudah kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.